Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hani bidina azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً, dan bagi siapa saja yang takut, khawatir perjumpaan dengan Rabbnya, مَقَامَ رَبِّهِ, maqam di sini ismu zaman wal makan, isim zaman makan, waktu dan tempat berdiri, dari fi'il qama yaqumu qiyaman wa qiyamatan. Isim zaman makan dari fi'il qama yaqumu, artinya waktu dan tempat berdiri. Barang siapa yang takut terhadap waktu saat dia berdiri, yaitu hari kiamat, atau tempat dia berdiri di hadapan Allah nanti di padang mahsyar, jannatan, dia berhak mendapatkan dua taman yang indah. Jannah ay bustan, jannah itu artinya taman. Kalau dalam terjemah kita biasa diterjemahkan dengan surga. Kalau bahasa Arabnya bustan, taman. Bedanya apa jannah dengan bustan? Kalau jannah ini bustan kathirul asjar, taman yang banyak pohon-pohon besar. Zatu zilalin, pohon-pohon besar tempat bernaung, itu namanya jannah. Paham? Paham ya? Nah, ini tidak nampak pada terjemahannya. Sekali lagi, kalau diterjemahkan kan taman, gitu aja toh. Kalau dalam bahasa kita, semua yang namanya taman, entah outdoor atau indoor, buatan atau original, ya tetap disebut taman. Gitu ya. Taman depan rumah isinya cuma pohon 30 cm. Ya, bonsai semua. Kan gak ada yang gede bonsainya. Ada beringin satu, Ustaz. Masa? Iya, tapi di bonsai. Tidak disebut dengan jannah. Kalau bustan, na'am. Kalau dikatakan jannah, itu tidak masuk dalam kategori jannah. Jannah itu taman yang isinya pohon-pohon besar yang bisa dijadikan untuk tempat bernaung. Paham? Paham? Aywa. Hadihil ayah, ayat ini, sanibidina azani Allah wa iyakum, dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin. Jangan antum mengambil berpegang teguh dengan ayat ini, saya takut dengan perjumpaan dengan Allah, berarti punya tiket masuk surga, dapat dua taman lagi. Gitu ya. Kalau sekilas mungkin demikian, tapi ternyata kita lihat bagaimana penafsiran para sahabat. Yang pertama dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, ai maksudnya liman khafa maqama rabbih baina yadayhi yaumal qiyamah, maksudnya bagi siapa saja yang takut waktu dan tempat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, jannatan, dapat dua taman. Selanjutnya, ini yang saya inginkan, wal khaifu, dan yang dimaksud dengan takut di dalam ayat ini, allazi yaqumu bil wajibat wa yabta'idu 'anil muharramat, yang dikatakan benar-benar takut dalam ayat ini. Barang siapa yang takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, khawatir dengan yaumul qiyamah, saat dikumpulkannya umat manusia di padang mahsyar, dapat dua jannah, dua taman. Maksud beliau yang diinginkan dalam ayat ini tidak semata-mata takut, tidak semata-mata perasaan dalam hati sudah takut akan hal itu selesai, kemudian dapat tiket masuk surga, dapat dua taman. Tidak. Al-khaif huwal qa'im bil wajibat. Orang yang takut dalam ayat ini adalah yang menunaikan kewajiban. Wa yabta'idu 'anil muharramat, dan menjauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama, dan ini catatan penting dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk kita semua. Enggak semata-mata perasaan takut yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa takut yang membuat pemiliknya menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman. Paham? Paham? Aywa. Tafsir yang kedua disebutkan dari Al-Imam Mujahid Ibnu Jabir Al-Makki rahimahullah. Ini tokoh tabi'in, termasuk ulama ahli tafsir yang tersohor di masa tabi'in. Kalau tadi Abdullah ibnu Abbas, ini yang masyhur dengan ilmu tafsir di kalangan sahabat. Sekarang Mujahid, yang masyhur dengan ilmu tafsir di kalangan tabi'in. Kata Mujahid rahimahullahu ta'ala, hadhil ayatu, ayat ini, liman hamma bima'siyatin aw dhanbin, ayat ini berlaku untuk seorang hamba yang punya niatan melakukan dosa atau kemaksiatan. Paham ya? Secara umum, apapun itu, ya, maksiat dalam bentuk mencuri, wala'iyadu billah, maksiat dalam bentuk ghibah, ya, maksiat dalam bentuk nazar, melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan wanita-wanita yang bukan mahramnya maupun gambar-gambar yang tidak boleh dia lihat. Paham ya? Aywa. Beli nasi bungkus, dibungkus dengan koran, ternyata di situ ada apa? Kawanan. Ada foto artis. Waduh, ini idola saya ini. JKT48 ya. Ya. Diambil baik-baik bungkus dari nasi bandeng tadi, hanifidina azani Allah wa iyyakum, dikliping. Potong baik-baik ya, tanpa sepengetahuan teman-temannya. Terlihat dia makan seperti biasa, tapi makan sambil menikmati. Gitu ya. Oh, iki jenenge fulana, iki alana. Saya enggak mau nyebutkan satu-satu nama nih. Ya, dibuang bungkusnya, kelipingnya disimpan. Saat semua sudah tidur, ayo antum ya si tidur, udah mau selesai jam malamnya. Sebentar, saya mau murojaah riyadhus shalihin. Nampak di luar riyadhus shalihin, ternyata di dalam ada kliping yang tadi itu. Dilihat geleng-geleng gini, masya Allah. Yang lain heran. Antum persiapannya masya Allah ya. Bisa tadabur gitu ya, khusyuk sekali. Masya Allah. Gitu-gitu ya. Ternyata dilihat lo. Tadi wangi. Nah, ayat ini berlaku untuk yang punya niatan mau berbuat maksiat. Ya, ngelihat. Ini kan sudah terjadi yang tadi ya. Kali ini kembali flashback. Ya, pegang. Waduh, ada fulanah ini. Fotonya fulanah, gitu ya. Dalam hatinya terbetik. Wah, ini tak clipping, tak masukkan dalam radu solihin. Nanti bungkus nasi bungkus yang kedua. Nah, ini ada artis yang lain. Ini artis lokal Indonesia, yang ini Korea, yang ini artis Barat, ya, yang ini Timur Tengah, yang ini Kenya, Afrika Selatan. Kumpulkan jadi satu ya, Rabbina azani Allah wa iyyakum. Satu masuk riyadhus shalihin, satu masuk jami'ul shalih, satu masuk sirah. Jadi ustadznya semangat membakar dengan sirah, berapi-api, antum juga berapi-api. Lihat, wih, masya Allah. Oh, Senegal. Gitu ya. Akada ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Hamma bima'siyatin aw dhanbin. Tiap berkeinginan kuat. Hamma itu keinginan kuat untuk melakukan sebuah dosa atau kemaksiatan. Fatarakaha. Kemudian dia tinggalkan, dia batalkan niatan tersebut. Khaufan minallah. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, dia tinggalkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takut ketahuan temannya. Bukan takut ketahuan ustadznya. Bukan takut ketahuan ketua kelasnya. Tapi yang menjadikan dia menghentikan tindakan dosa tadi, membatalkan niatannya untuk berbuat maksiat, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian keadaannya, maka masuk dalam ayat ini, liman khafa maqama rabbihi jannatan. Tadi pahami? Tadi pahami? Nah. Sehingga dalam ayat ini, khanifidina azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, al-amru bil khawfi minallah. Perintah untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua faedahnya, al-khawfu minallah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yanha anil ma'siyati wadzunub, bisa menahan dan mencegah pelakunya, pemiliknya, dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wahia ayuban, faedah yang ketiga dari ayat ini, min sidqil khawfi minallah, tanda jujurnya rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-qiyam bit-ta'at wal ibtiad anil muharramat, menjalankan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud rasa takut yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata perasaan takut dan ibtina azani Allah wa iyyakum yang muncul dan hilang. Ya, muncul saat ada di majelis. Selesai bermajelis, hilang rasa takutnya, balik lagi melakukan dosa. Anibidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang demikian tidak masuk dalam keutamaan yang ada dalam ayat ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, sebagian mereka, yaitu penduduk surga, berjumpa, berhadapan dengan sebagian yang lain. Ya, saling tatap muka, muwajahah, ketemu, ya, di surga, antar ahlul jannah. يَتَسَاءَلُونَ, dalam keadaan mereka saling menanyakan kabar dan kondisi dulu di dunia. Qalu, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, sesungguhnya kami dulu di dunia saat berada di tengah-tengah keluarga kita, musyfiqin, selalu khawatir dan ketakutan. Famanallahu alaina, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, anugerah kepada kita. Wa waqana azabas samum, dan Allah menjaga kita dari azab yang apa namanya, meliputi. As-samum ini api yang menimbulkan awan gelap. Ya, kalau antum bakar api, saking besarnya api tadi, itu akan menimbulkan awan gelap di atasnya. Kanibidina azani Allahu wa iya. Namanya azab as-samum. Samum. Inna kunna min qablu nad'uuh, sesungguhnya kami dulu sewaktu di dunia, nad'uuhu, senantiasa selalu berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nad'uuhu disebutkan dengan bentuk fi'il mudhari', ya toh, da'a yad'u. Terus di tasrif istilahi, tasrif lughawi ke bawah, yad'u, yad'uwani, yad'una, sampai ketemu dhamir ana, nahnu, ad'u, nad'u. Ya tak? Fi'il mudhari'. Seperti yang sering saya sampaikan, di antara fungsi fi'il mudhari' itu menunjukkan makna istimrar wa tajaddud. Istimrar, terus-menerus dilakukan. Ya, terus-menerus dilakukan. Jadi ketika disebutkan inna kunna min qablu nad'uuh, sesungguhnya kami dulu di dunia, nad'uuh, senantiasa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, nad'uuh wa du'a fi hadhihi al-ayah. Doa yang dimaksud dalam ayat ini, doaul mas'alah wa doaul ibadah. Mencakup doa dalam artian meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala disebut doaul mas'alah. Antum minta harta, minta ilmu, minta rizki, minta jodoh, Namanya doaul masalah. Allahumma rizukni rizqan hasanan halalan thayyiban wasi'an kafafan. Allahumma zawwijni imra'atan salihatan taqiyatan zaqiyatan tajiratan ghaniyatan. Contoh doa. Ya toh? Itu namanya du'aul mas'alah. Antum minta kepada Allah. Namanya du'aul mas'alah. Yang biasa diterjemahkan, yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan berdoa. Gitu ya. Mencakup pula du'aul ibadah. Mencakup pula doa dalam artian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang antum kerjakan itu terkandung harapan, permohonan supaya diterima, supaya mendapatkan pahala, supaya dijaga dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi kalimat ni inna kunna min qablu nad'u, sesungguhnya kami dulu sewaktu di dunia nad'u, senantiasa berdoa kepada Allah. Itu dimaknakan, diterjemahkan dengan doa masalah. Bisa pula dimaknakan sesungguhnya kami dahulu sewaktu di dunia senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha baik dan maha penyayang. Al-barru ay kathirul bir. Al-bar itu yang banyak kebaikannya. Nah, surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Di dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, menggambarkan kepada kita percakapan antara ahlul jannah. Jadi mereka saat masuk ke dalam surga itu masih memiliki memori saat hidup di dunia. Ya, kenal, oh ini namanya Ali, oh ini namanya Mas Faqih, yang ini namanya Abdul Razak, oh ini Abdul Hasan, oh ini Abu Ubaidah, oh yang ini Abu Turab, yang ini Abu Umayyah, yang ini Abu Sufyan, ini Abu Sofwan, ini Abu Zakwan, ini Abu Salman. Misalkan, ya toh, saat di surga nanti bertemu, ya toh, Mas Faqih ketemu dengan Abdul Razak. Ya, Allahumma amin. Di surga nanti, kan jadi nazani Allah wa iyyakum. Ketemu yang tadinya di dunia sempat ketemu di Ma'had al-Bayyinah, hidup dalam di bawah atap yang sama selama 10 tahun, setelah itu berpisah. Ya, Abdul Razak balik ke tempatnya, Mas Faqih kembali ke tempatnya masing-masing. Yang ini Abdul Razak nikah sampai 4 kali, Mas Faqih enggak mau kalah. Punya kisah sendiri-sendiri, kan ibadina azani Allah wa iyyakum. Sampai di surga ketemu dan saling menanyakan kabar. Ya toh? Ya tasaalun, saling bertanya. Ya tasaalun kan masuk wazan tafa'ala yatafa'alu. Musyarakah bainal itsnain, itu mazalib ya. Wazan tafa'ala itu menunjukkan makna musyarakah bainal itsnain, interaksi dua orang untuk melakukan fiil yang sama. Tadaraba, saling memukul. Tadaraba Zaidun Amran, Amr dan Zaid saling memukul. Jadi Amr mukul Zaid, Zaid juga mukul Amr, namanya tadaraba. Tasa'ala berarti saling tanya. Ya, saling tanya. Di antara yang ditanyakan gimana kabar bulan, kabar alan, kok tidak kelihatan di surga. Seperti itu. Ya toh? Kemudian ditanya gimana ceritanya, kok bisa masuk ke dalam surga. Jawabannya ini. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami semasa hidup di dunia selalu diliputi ketakutan. Khawatir, takut. Ya. Ini yang ada pada ahlul jannah semasa hidupnya itu selalu mengkhawatirkan nasibnya nanti di yaumul qiyamah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian Allah memberikan nikmat dalam bentuk hidayah, nikmat dalam bentuk ilmu, nikmat dalam bentuk iman, nikmat dalam bentuk amal saleh, kemudian nikmat dalam bentuk husnul khatimah, ditutup hidupnya dengan akhir yang indah, wa waqana azabas samum, dan dijaga dari azab neraka yang menyala-nyala. Hakala ihni bidina azani Allah wa iyyaku. Fabi hadhil ayat, dalam ayat ini bisa kita ambil faedah yang pertama, fihi bayan su'ali ahli jannah ba'duhum ba'dha. Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu gambaran keadaan di surga nanti, ahlul jannah satu sama lain akan saling bertegur sapa dan saling menanyakan keadaan. Ya. Jadi di surga enggak cuek-cuekan di sanad bidina azani Allah wa iyyakum di kamar masing-masing. Ya, enggak ketemu. Enggak. Mereka akan ketemu satu sama lain. Dan di surga nanti seperti disebut dalam riwayat ada pasar di sanad bidina azani Allah wa iyyakum. Gitu ya. Jangan dibayangkan pasarnya kayak pasar pahing. Ya. Enggak ada bandingannya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Nikmat surga itu enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah terlintas dalam benak manusia bahkan jin manapun. Jadi pahami? Jadi pahami? Naam. Hakala ihani bidina azani Allahu wa iyyaku. Wa fi ayyuban faedah yang kedua, min sifati ahli jannah, di antara sifat ahlul jannah, al-khawfu minallah. Di antara sifat ahlul jannah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syafaqah bihim indal jazai wal hisab. Mengkhawatirkan keadaan nasib mereka saat nanti di yaumul qiyamah dibalas perbuatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihisab. Ya, itu ciri ahlul jannah sanibidina azani Allah wa iyyakum, selalu mengingat tentang kehidupan akhirat, selalu mengingat akan kematian, sering mengingat sanibidina azani Allah wa iyyakum. Wa min sifati ahli jannah, juga di antara sifat ahli jannah yang disebutkan dalam ayat ini, dawamut ta'ah. Berusaha untuk senantiasa di atas ketaatan. Inna kunna min qablu nad'u. Wa min sifati ahli jannah, juga di antara sifat ahli jannah, ajamul ghaflah. Tidak lalai anil akhirah, dari negeri akhirat. Tentu perhatikan, inna kunna qablu fi ahlina, kami dulu saat di dunia bersama dengan keluarga. Ya toh, lafaz ahl dalam bahasa Arab itu biasanya lafaz ahl itu dimutlakan untuk az-zauj wal aulad, anak dan pasangan hidup, suami kalau dia perempuan, istri, lebih identik dengan istri. Istri pertama, kedua, tiga dan keempat. Ya Mas Paki ya. Ya. Kami dahulu walaupun sedang berada di tengah-tengah keluarga, umumnya kalau kita sudah kumpul dengan keluarga, dengan istri, apalagi kalau banyak istrinya, ya. Setelah mengalami dan menghadapi kepenatan cari ma'isyah dari pagi sampai pagi lagi, ini bidina azani Allahu wa iyyakum, belum lagi kalau dia dinas keluar pulau baru bisa ketemu dengan istrinya 6 bulan sekali. Apa yang terjadi? Hah? Otomatis dia akan meluapkan, ya kan, rasa rindunya kepada keluarga. Isinya apa? Main-main, gembira, tawaria, dan seterusnya. Kanifidina azani Allah wa iyyakum, yang sering kalinya membuat lalai. Ya toh? Membuat lalai. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Cirinya ahlul jannah sekalipun berada di tengah-tengah keluarganya, walaupun pernah terpisah sekian lama karena ada urusan-urusan dan semisalnya, tetap tidak lalai. Ya, tetap tidak lalai. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tetap menjalankan ketaatan. Kalau itu perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Masih mengkhawatirkan bagaimana nasibnya nanti di yaumul qiyamah dan seterusnya. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula para thalabatul ilmi syar'i yang setiap harinya mereka bersinambungan dengan yang namanya Al-Kitab wa Sunnah, harus punya akhlak yang demikian. Tidak pantas bagi santri untuk ghaflah, lalai. Ya. Santri yang setiap hari dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia pelajari juga ilmu-ilmu alat untuk lebih bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian keadaannya sama seperti awamun nas. Kalau awamun nas menghabiskan malamnya dengan obrolan-obrolan tidak bermanfaat di pojok-pojok desa, di warkop-warkop sambil minum kopi, main karambol, main kartu, dan semisalnya, wajar. Saya enggak mengatakan boleh loh ya. Wajar, karena mereka gak berilmu, mereka jauh dari ilmu, gak bersentuhan dengan ilmu setiap harinya. Dan jangan sampai ada seorang santri yang setiap harinya mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah dibacakan, diterangkan, dia pun belajar ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan lebih baik. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Keadaan malam harinya sama atau hampir sama dengan awamun nas. Awamun nas mending gak ngerti ilmu. Ini santri berjubah, berimamah, berkolang suah, berjenggot, berkumis, walaupun tipis-tipis. Malam harinya ngobrol kesana kemari gak habis-habis dengan perkara-perkara yang gak bermanfaat. Ini bidina azani Allah wa iyyakum. Mayam bali. Ya, mayam bali, enggak pantas. Kan dijadina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Daripada ngobrol enggak ada manfaatnya, tidur lebih baik. Saat itu lo ya. Jangan dipotong nanti. Ini dipotong rekamannya nanti. Wah, ini satu bulatan membolehkan tidur lebih baik. Kok dipakai hujah taklim tidur. Ditegur, loh, ada dalilnya Ustaz satu bulatan nyampaikan di pembahasan dia tuh solehin, enggak seperti itu. Bisa dipahami? Nah, satu lagi. Wal ayatu fil babi katsiratun jiddan ma'lumat, kata An-Nawawi. Ayat-ayat dalam masalah ini sangat banyak sekali dan dikenal. Ma'lumat itu dikenal, masyhur di kalangan kaum muslimin. Wal ghardu, yang saya inginkan di sini, al isyaratu ila ba'dhiha, memberikan isyarat kepada sebagian dalil-dalil di dalam Al-Quran. Mulai dari ayat yang pertama yang beliau bawakan, wa iyaya farhabun. Ada beberapa ayat beliau sampaikan, sampai ayat terakhir yang kita baca. Waqad hafal. Dan sudah cukup menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa amal ahadith. Adapun hadis-hadis Nabi tentang masalah Al-Khawf, fakathiratun jiddan, jumlahnya juga sangat banyak. Fanadzkuru minha tarafan, kami akan menyebutkan cuplikan kecil dari banyaknya hadis-hadis seputar Al-Khawf. Ya, cuplikan yang dibawakan oleh An-Nawawi. Ya, lumayan belasan hadis. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq. Hadis yang pertama. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud Dikenal juga dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Ya, kalau ketemu nama sahabat, insyaallah taala kita sebutkan biografi singkatnya ya. Ya, dalam pepatah kita kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita enggak kenal para sahabat, otomatis enggak sayang dengan para sahabat, enggak cinta. Kalau enggak cinta dengan para sahabat, ya boro-boro mau ikut jalannya para sahabat, cinta aja enggak. Kan itu. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita, bahkan menumbuhkan semangat dalam thalabul ilm, baca kitab-kitabnya para ulama tentang sirahnya para sahabat. Itu lagi suntuk, ya, bosan, penat, kemudian jenuh, ya, lesu, enggak ada gairah untuk thalabul ilm, enggak ada semangat untuk mencatat pelajaran, ya, datang ke maktabah, ambil kitab para ulama yang berbicara tentang sirahnya para sahabat. Syiar A'lam An-Nubala. Ustaz, tidak ada harokatnya Ustaz. Ya, katanya suruh masuk maktabah. Saya sudah masuk maktabah Ustaz. Ambil kitabnya para ulama. Ambil Syiar A'lam An-Nubala Az-Zahabi. Buka. Wih, Masya Allah Ustaz. Luar biasa. Gimana faedahnya? Mantap. Pusing. Tidak ada harokatnya. Makanya belajar. Ya, tidak bisa, minta bacakan temannya. Ya toh, minta bacakan temannya yang sudah bisa. Dan dibidina azani Allahu wa iyyaku. Tayyib Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang dikenal ahli dalam masalah Al-Qur'an, min qurra'is sahabat. Termasuk sahabat yang ahli dalam Al-Qur'an. Dan dibidina azani Allahu wa iyyaku. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan dalam hadisnya tentang keutamaan Ibnu Mas'ud. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man ahabba ay yaqra' al-Qur'ana rataban kama unzil." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dalam keadaan basah seperti baru saja diturunkan, rataban kama unzil, falyaqra' biqiraati ummi ibni ummi abdin. Maka hendaklah dia baca Al-Qur'an dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud. Nah, secara fisik Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah sosok sahabat yang kurus. Ya, kurus kan dibidina azani Allah wa iyyakum. Kurus, kecil, sampai ketika beliau naik pohon kurma tersingkap betisnya, ditertawakan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ya toh, karena mungilnya betis beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan andai kata betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang, itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, jadi jangan menilai seseorang dengan tampilan luarnya. Jadi pahami, belum tentu yang ganteng, gede, tinggi, besar, habis-habisin tempat, habis-habisin nasi. Wah, ini yang afdol, ini cocok. Biasanya pandangan masyarakat Indonesia kan seperti itu. Yang maju jadi imam, orangnya gede, tinggi, besar, wah ini cocok jadi imam. Giliran yang maju kecil, kurus, kering, kerempeng, ya, hidup lagi. Ya, orang akan memandang dengan sebelah mata, kok ini imamnya? Salah, kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Itu cara berpandang yang keliru. Ya, enggak boleh menilai seseorang dari tampilan luarnya. Belum tentu yang jenggotnya lebat itu alim. Ya toh? Belum tentu yang punya jenggot naga kayak gini, jenggot naga cuma beberapa helai. Ya. Enggak alim, belum tentu. Kana gidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Qala kata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dalam keadaan beliau yang jujur dan dibenarkan, shadiqun fi qaulih, masduqun fi khabarih, dibenarkan beritanya. Nabi mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah. Nutfah itu sperma laki-laki yang sudah membuahi sel telur, ya, sudah ketemu. Nutfah itu cuma ma'ir rajul bima'il mar'ah, itu bahasa Arab. Ya. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan. Kemudian tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. 'Alaqah. Kecil loh ya, segumpal darah itu. Jangan bayangkan gedenya kayak cangkir ini. Namanya sekantong darah di sini. Ya toh? Alaqah. Segumpal darah. Kecil bentuknya. Ini itu antum dulu. Saya juga. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi sekerat daging. Ya. Jadi tadinya darah berubah menjadi sekerat daging. Itu pun bentuknya juga masih kecil. Enggak langsung gede kayak alis. Ya. Kecil. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Jadi berapa? 40 kali 3, 120 hari sama dengan 4 bulan. Ya toh? 4 bulan dalam kandungan. Tsumma yursalul malaku. Setelah itu diutuslah seorang malaikat. Seorang malaikat. Al-Malik, al-Malak, al-nya di sini al-Ahdiyah, menunjukkan satu malaikat. Ya toh? Satu malaikat untuk satu rahim, satu janin. Setiap janin itu ada penjaganya dari satu malaikat yang diutus. Dalam satu hari, kalau antum mau sensus penduduk di dunia, itu ada berapa juta janin? Hah? Itu masing-masing ada malaikatnya. Isyanibidina azani Allah wa iyyakum. Fayamfukhu fihi ruh. Malaikat tadi diutus untuk meniupkan ruh. Jadi pada usia genap 4 bulan, kandungan tadi hidup. Ini menjadi dasar hukum fikih. Kalau kandungannya sebelum 4 bulan genap, di bawah 4 bulan tidak dianggap sebagai manusia. Andai kata gugur kandungannya usia 3 bulan atau 2 bulan, maka tidak disolati sebagaimana sebagaimana manusia. Kan gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, keguguran, maka disolatkan. Karena dia sudah hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat tadi diperintahkan dengan 4 perintah. Tikat bi rizkihi, 1. Disuruh mencatat rizkinya. Belum lahir loh ini. Belum lahir, baru 4 bulan. Dicatat rizkinya. Wa ajalihi, catat ajalnya. Ini matinya muda atau tua, matinya ketabrak bemo atau beda, catat. Wa amalihi, catat juga amalannya. Ini nanti jadi orang yang baik atau orang jahat, soleh atau toleh, ahlu ta'ah atau ahli maksiat. Wa syaqiyyun aw sa'idun, bahkan dicatat pula dia bakal menjadi orang sengsara atau orang yang berbahagia. Masya Allah, sebelum kita lahir semua sudah lengkap dicatat. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, sungguh demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli jannah, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta saja, zira', itu dari minal wusta ilal mirfaqain, dari ujung jari tengah sampai siku-siku, namanya zira', tinggal sehasta. Sehasta ini enggak sampai semeter toh. Ya, hastanya anak enggak sampai semester. Semeter. Paham ya? Setengah meter paling. Kurang malah. Ya. Hastanya kita kan beda-beda ya. Tergantung tingginya. Ini ukuran sekian. Sangat dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata dia didahului oleh catatan yang sudah ditulis oleh malaikat sebelum dia lahir. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dia pun akhirnya melakukan amalan penduduk neraka dan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Diawali dengan kebaikan, ditutup dengan kejelekan. Ada yang seperti itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sudah lewat soalnya. Sebaliknya, ada yang beramal dengan ahlun nar, jelek, dari awal hidupnya jelek. Ya, dia penipu, pencuri, begal, semisalnya, macam-macam. Ya, begal kulkas, begal lemari besi, ya, sampai baut jembatan juga dibegal. Lisan ibadina azani allahu wa iyyakum. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', saking bejatnya, jahatnya, jarak antara dia dengan neraka sama, tinggal satu hasta. Bayangkan sudah, sudah terkumpul semua amalan ahlun nar. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata didahului oleh catatan yang sudah tertulis oleh malaikat sebelum dia lahir. Faya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Dia pun mengamalkan amalan penduduk surga dan masuk ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Nah, adapun terkait dengan penjelasan hadis ini, karena waktunya sudah lewat, ana mohon maaf. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.